السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإتماما لبعض التنبيهات المهمة فيما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتذاكر في هذا المجلس عددا من المواضع والجوانب التي يحصل فيها الخلل في هذا الواجب العظيم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقدم معنا في مجلس سابق أن الشرع الحكيم قد ضبط هذا الواجب العظيم بضوابط محكمة وتشريعات متقنة، إذا تتبعت كان له أثره ونفعه في إصلاح الدنيا والدين، ومتى ما اختلت تلك الضوابط وتخلفت الشروط فإنه يحصل بذلك الخلل، بل على العكس، بدلا من أن يحصل الإصلاح للدنيا والدين يكون الإفساد لأمر الدنيا والدين. وفي هذا المقام يذكر بعض الجوانب مما قد يقع فيه الخلل و التصور الخاطئ والتصرف كذلك غير السديد، ولو كان صاحبه يحسن القصد. وأول هذه التنبيهات أن نعلم أيها الأحبة أن حسن النية وسلامة القصد لا يكفي في تصحيح العمل وتصويبه، ومن باب أولى أنه لا يلزم منه ثبوت الأجر، بل قد يقع على العكس به الإثم. ومما يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعناه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذلك في الصحيحين، في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة. والحديث مشهور، فيه قصة طويلة، والشاهد منه أنهم أرادوا الاجتهاد في الخير والاستزادة، فمنعوا أنفسهم وحرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله جل وعلا، وظنوا أن هذا مما يزاد فيه الأجر، وزعموا أن حجتهم في عدم متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث أما أنا فأقوم ولا أنام. وفي رواية أن أحدهم زاد فقال ولا أكل اللحم، أي الأول. فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الحديث مشهور، قال ما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وفي الرواية الأخرى قال وآكل اللحم. والشاهد قال في آخر الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء أرادوا الأجر، لهم نية حسنة وقصد حسن، ولكن عملهم لما كان على خلاف الشرع وفيه تعدي للسنة صار العمل خاطئا، بل لو أصروا بعد بيان هذا العلم لصاروا من الآثمين. إذن لا يكفي أن يقول الإنسان أنا أردت الخير وقصدت الخير، فالنية الحسنة والقصد الحسن لا يكفي في تصويب الأعمال وتصحيحها، فضلا عن أنه يسلم من الإثم، بل قد يلحقه الإثم إذا بين له وأصر بعد ذلك. ولهذا صار هذا الحديث قاعدة في هذا الباب، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، بمتابعتها والأخذ بما جاء فيها، سواء أكان الأمر مقيدا فيقيد أو مطلقا فيطلق، ندور مع السنة حيث دارت، كما كان سلفنا يقولون رحمهم الله. وهكذا كذلك يقال في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن ننضبط بما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخير، وفي الخروج عنه الشر. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sebagai penyempurna dari pembahasan kita sebelumnya tentang permasalahan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan beberapa hal penting dalam permasalahan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, terkhusus beberapa kekurangan atau kesalahan yang sering terjadi dalam praktik al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Telah lalu dalam pembahasan sebelumnya tentang beberapa kaidah atau beberapa dawabit yang telah kita jelaskan, maka apabila berbagai dawabit, berbagai patokan-patokan, berbagai rambu-rambu dan petunjuk seputar al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tersebut benar-benar diterapkan saat menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka akan menghasilkan kebaikan baik terkait dengan dunia kita maupun terkait dengan agama kita. Namun sebaliknya, apabila berbagai rambu-rambu, berbagai patokan dan prinsip penting seputar al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tidak kita terapkan saat menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka jatuhlah kita pada berbagai kesalahan, bahkan niat sebelumnya ingin mengajak kepada kebaikan justru akan menyebabkan terjadinya kerusakan baik terkait dengan urusan dunia maupun terkait dengan agama ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa niat baik semata dan keinginan untuk melakukan kebaikan tidaklah cukup sebagai tolak ukur kebenaran suatu perbuatan. Dan tentu ketika niat yang baik, tujuan yang mulia, namun tidak diiringi dengan bimbingan syariat, maka amalan tersebut tidak mendapatkan di sisi Allah Subhanahu, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi masuk ke dalam dosa karena tidak mengikuti tuntunan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam as-sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga semakna dengan itu apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada tiga orang sahabat yang datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diberitahu tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merasa apa yang selama ini dilakukan oleh mereka sangatlah sedikit, sehingga muncullah di benak-benak mereka suatu upaya untuk bisa menambah apa yang selama ini kurang pada mereka. Mereka berpikir, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang diampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, demikian semangatnya di dalam ibadah, maka tentu diri-diri mereka sangat membutuhkan ibadah yang melebihi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan mereka dalam hal dosa berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di antara mereka pun menyatakan, amma ana fa asumu, adapun aku akan senantiasa melakukan puasa, wala uftir, dan aku tidak akan berbuka. Yang satu lagi menyatakan, amma ana, adapun aku, la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah. Yang satu lagi menyatakan, amma ana fa aqum wala anam, adapun aku, maka aku akan senantiasa menegakkan sholat malam dan tidak tidur semalaman suntuk. Dalam riwayat lain disebutkan, jenis yang orang pertama tadi menyatakan, adapun aku tidak akan memakan satu makanan pun. Kita lihat, tiga orang tersebut, masing-masingnya mempunyai niat yang baik, mempunyai maksud yang baik, yaitu agar lebih konsentrasi, agar lebih fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segenap upaya yang bisa mereka curahkan. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang mereka, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak simpatik dengan mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma balu aqwam yaquluna kada wa kada. Bagaimanakah dengan suatu kaum yang menyatakan demikian dan demikian? Suatu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk isyarah pengingkaran terhadap mereka-mereka itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, adapun aku adalah orang yang paling bertakwa, wa akhsyakum billah, dan orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun aku di samping berpuasa, aku pun berbuka. Aku pun menikah, dan aku pun di samping sholat malam juga melakukan tidur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan bimbinganku, maka sungguh dia bukan dariku. Di dalam hadis yang mulia ini bisa diambil sebuah faedah bahwa niat yang baik semata, tujuan yang mulia semata, tidak bisa untuk merekomendasi suatu amalan yang dikerjakan sebagai amalan yang benar. Amalan tersebut akan dinilai benar seiring dengan baiknya niat, manakala amalan tersebut sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mempunyai niat yang baik, mempunyai maksud yang baik, kemudian mengerjakan suatu amalan yang menyelisih bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi telah melakukan kesalahan dalam beragama walaupun niatnya baik. Bahkan apabila nasihat disampaikan kepadanya, bimbingan disampaikan kepadanya, kemudian tetap bersikeras untuk menjalankan amalan tersebut dalam kondisi menyelisihi apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia terjatuh ke dalam dosa. Dari sini penting bagi kita semua untuk menjadikan hadis ini sebagai pelajaran agar kita benar-benar berupaya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan, secara global dan juga secara rinci. Kita semua berkewajiban untuk mengambil apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkewajiban untuk beramal dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat mutlak ataupun bersifat muqayyad. Oleh karena itu, as-salafus salih rahimahumullahu taala, mereka senantiasa di dalam melakukan segala aktivitasnya di muka bumi ini, di samping memperhatikan niat yang mulia, di samping memperhatikan tujuan yang baik, juga tidak kalah pentingnya senantiasa berpijak di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya untuk beramal berputar di mana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut berputar, di mana itu ada sunnah Rasul, di mana itu ada bimbingan dan syariat Rasul, maka di atas itulah mereka berada. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah gambaran umum tentang segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak luput pula tentunya dalam permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di samping dibutuhkan niat yang ikhlas, niat yang baik, tujuan yang mulia, maka demikian pula harus mengikuti bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والتنبيه الثاني عباد الله في هذا المبحث المهم أن من توابت هذا الدين إيكال السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ديننا علمنا وأمرنا أن نأخذ بالظاهر وأن نذر السرائر إلى الله جل وعلا. ونضرب لهذا مثالا وهو دليل يتعلق بهذا المبحث، وذلك ما جاء في الصحيحين في قصة أسامة بن زيد حين أرسل إلى الحرقة، فكان رجل من المشركين يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، يعني كثيرا شديدا، فتبعه أسامة ورجل من الأنصار حتى حصراه في مكان، يعني خلاص بقي محصور، فرفع عليه السيف أي ليقتلانه، فقال لا إله إلا الله، فترك الأنصار ذلكم الرجل وضربه أسامة رضي الله عنه أرضاه فقتله. فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنه قتل في المسلمين قتلا ذريعا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يحتمي بها، أو قال تدرعا. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له أشققت عن قلبه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرنا أن نكل السرائر إلى الله، حتى ندم أسامة رضي الله عنه من فعله وتمنى أن لم يكن أسلم إلا يومئذ، يعني لعل الله يغفر له ما عمل وما صنع. ففي هذا الحديث، والحديث فيه قصة طويلة ولكن هذا شيء مختصر، فيه فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد فيما يتعلق بموضوعنا فيه ما تقدم، أن من ثوابت هذه الشريعة إيكال السرائر إلى الله، وأنه ليس لنا إلا ظواهر ما يظهر من الناس. وفيه كذلك مما يتعلق بهذا الباب أن من أظهر الصلاح ولو كان منه ما كان فلنا ما أظهر، وما كان منه ما دام ليس عندنا بين فيه فإننا نكل سريرته إلى الله، نكل سريرته إلى الله. مثل المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكانت لهم بعض الأقوال كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، وكانت لهم بعض المواقف، لكن لأنهم أظهروا الإسلام وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الظاهر وبواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون أهل الإسلام يكلون بواطن الناس إلى الله وعليهم بالظاهر، فإنا لم نؤمر أن نفتش عما في الصدور، والله عز وجل هو يتولى أمر هؤلاء، وهو سبحانه أغير على دينه. وهذا الحكم الشرعي إنما شرع لأجل أن تندرئ مفاسد كثيرة، ومنه نعلم كذلك ما أدبنا به في هذا الدين العظيم من أمر قطع الظنون السيئة، فالظنون السيئة من الخوض في الباطن الذي نهينا عنه، وما أكثر الآيات والأحاديث في هذا المعنى. قال الله عز وجل: إن بعض الظن إثم. وفي الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وأكثر ما تكون الفتن وتحصل المفاسد به بالظنون السيئة والخوض في البواطن، مع أن أمرها يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم وتنبيه ينبغي أن يكون بالحسبان لكل من أراد أن يقوم بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أننا نكل بواطن الناس إلى الله وليس لنا إلا الظاهر. فلا تقل فلان منافق، لا يجوز لك أن تقول مثل ذلك، ما دام أظهر الإسلام فليس لك إلا ما أظهر، ما دام أظهر الصلاح فليس لك إلا ما أظهر. واترك باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أراد الله به خيرا رده إلى الحق ردا جميلا، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يحسبن أحد أنه بكذبه وبإخفائه شيء يخالف شرع الله ودين الله أنه لن يظهر، بل ما دام قد كان على ذاك السوء فإنه إما أن يتوب ويرجع، وإما أن يفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما قال القائل: مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الغالب أن من استتر بالسوء وأصر عليه يفضحه الله سبحانه وتعالى. يروى عن علي رضي الله عنه أنه أتي إليه بسارق قد سرق، فلما أمر بقطع يده قال: اعف عني يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فقال: كذبت. قال له: كذبت. فقال: كيف علمت؟ قال: أما إنك لو صدقت لسترك الله، ولكنك لأنك لم تستتر فضحك الله، فعلمت أن ذلك لم يكن أول ما صنعت، أو كما قال رحمه الله ورضي الله عنه. وهذا هو الواقع الغالب، أن من يقع في شيء من القاذورات والذنوب والمعاصي مهما استتر فإن الله يفضحه. ومن حكمة الله عز وجل أنه يمهل لهذا الإنسان لعله يتوب، لعله يرجع، فإن تاب تاب على ستر، وإن أصر فضحه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا المعنى أدلة كثيرة تدل وتؤيد هذا الأصل. فالشاهد ينبغي أن يراعى هذا المعنى، وأنه لا ينبغي الخوض في السرائر حتى ولو شاع عن إنسان ما أنه على سوء وعلى طريق سوء، فنحن لم نؤمر بالتنبيش عن السرائر. ومما يؤيد ذلك كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، وأشار إلى امرأة. فسئل عبد الله بن عباس: من هذه المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ هل هي الملاعنة، يعني التي لاعنت زوجها؟ قصة الملاعنة مشهورة في الكتاب وفي السنة، وقعت في قضيتين. فقال عبد الله بن عباس: لا، ولكنها امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. فسر في الحديث أن معناه امرأة اشتهرت بالسوء لكن لم تقم عليها البينة. امرأة اشتهرت بالسوء، أنها تمشي في طريق الغلط، ولكن لم تقم عليها البينة، ومع ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم الناس تعليما عمليا أن تجري الأحكام على الظواهر. لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لأنه كثر الكلام عليها لكنه لم يرجمها. لماذا؟ لعدم البينة، لعدم البينة، فترك الأمر على الظاهر. وهذا المعنى له كذلك شواهد وقصص كثيرة، وبه نصل إلى ما سبق من أن الواجب في هذا الباب التنبه إلى هذا الأصل، وهذا الثابت أنه ليس لنا إلا الظاهر، وأن نكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. Nasihat yang kedua, bahwa di antara prinsip penting dalam agama ini menyandarkan hal-hal yang bersifat batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan suatu vonis hukuman terkait dengan hal-hal yang bersifat zahir, hal-hal yang nampak, sedangkan apa yang tersembunyi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah terkait dengan satu kejadian yang dialami oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran. Maka beliau radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki dari pasukan kafir dengan semangatnya dan dengan berbagai keahlian dan kekuatannya menyerang pasukan kaum muslimin. Telah banyak korban yang dibunuh olehnya. Melihat hal ini, sahabat Usamah bin Zaid dan juga salah seorang dari sahabat Ansar mengejarnya dan berhasil mengepung seorang lelaki itu. Keduanya mengacungkan pedang di hadapan orang kafir tersebut. Namun akhirnya dia menyatakan la ilaha illallah. Sahabat Ansari yang dari kalangan Ansar, beliau urungkan untuk menebas lelaki tersebut karena telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau tidak urung meletakkan pedangnya, bahkan beliau radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedangnya kepada orang kafir tersebut dalam kondisi telah mengucapkan la ilaha illallah. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan menyatakan kepada sahabat Usamah bin Zaid, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kamu masih membunuhnya sementara dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat Usamah menyampaikan uzurnya bahwa orang ini telah menghabisi sekian banyak dari nyawa kaum muslimin. Nabi SAW mengulanginya, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau masih membunuhnya sementara dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat Usamah pun menjelaskan, nampaknya dia karena takut dengan pedang dan berpura-pura sehingga dia ucapkan la ilaha illallah agar selamat dari tebasan pedangku. Maka Nabi SAW terus mengulang-ulang ucapan beliau, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Kemudian Nabi SAW juga menyatakan, "Asyakakta an qalbih?" Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia berpura-pura, sehingga engkau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut dengan pedangmu? Dan Nabi lanjutkan, sesungguhnya kita diperintah untuk menyerahkan segala yang bersifat batin yang tersembunyi di hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu menyesallah sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, menyesali atas perbuatannya. Bahkan beliau menyatakan dan berandai, "Duhai kiranya aku baru masuk Islam saat ini." Karena beliau sangat takut dan sangat khawatir akan kesalahan yang menimpa atau kesalahan yang telah beliau lakukan itu. Dari hadis ini tentunya banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang erat kaitannya dengan topik al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah yang pertama, ikalus sarair ilallah. Di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, menyerahkan hal-hal yang bersifat batin yang tersembunyi di hati manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu prinsip penting di antara prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini pula, kita bisa mengambil faedah bahwa ketika seseorang menampakkan kebaikan, maka yang kita nilai adalah sisi zahirnya, walaupun bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu di hatinya. Demikianlah yang diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum munafikin yang hidup di masa beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka sesuai dengan zahir, sesuai dengan apa yang nampak pada mereka dalam kondisi mereka adalah kaum munafikin. Mengapa kita menyerahkan atau syariat ini membimbing agar kita menyerahkan hal-hal yang bersifat batin, hal-hal yang bersifat tersembunyi kepada Allah? Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, segala apa yang disembunyikan dalam hati oleh hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal dengannya. Masalah ini merupakan masalah penting dalam syariat Islam. Dan termasuk salah satu prinsip penting dalam Islam. Dengan prinsip tersebut akan bisa diminimalisir berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena betapa banyak berbagai kerusakan, berbagai fitnah yang terjadi, penyebabnya adalah ad-dunun as-sayyi'ah, prasangka-prasangka buruk, manakala menyandarkan satu vonis, menyandarkan satu sikap dengan di atas prasangka-prasangka buruk, di atas sesuatu yang bersifat batin, yang bersifat tersembunyi. Telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang jeleknya, tercelanya prasangka-prasangka buruk tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna ba'da dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian dari praduga tersebut, prasangka tersebut adalah dosa. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian dari praduga-praduga, dari prasangka-prasangka. "Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits," karena sungguh prasangka-prasangka tersebut merupakan sedusta-dustanya percakapan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di sini setidaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga, sekaligus bisa menilai dari berbagai kejadian yang ada, yang sering kita alami dalam kehidupan ini, bahwa sekian banyak fitnah yang terjadi, sekian banyak perselisihan atau permusuhan yang terjadi, tidak lain sebabnya adalah prasangka-prasangka buruk, tidak lain sebabnya adalah ad-dunun as-sayyi'ah. Hendaknya permasalahan ini menjadi perhatian kita semua, terkhusus orang-orang yang bergerak di bidang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terkhusus orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Benar-benar sangat dibutuhkan penguasaan terhadap permasalahan ini, menilai sesuai dengan yang zahir dan menyerahkan apa yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini tidak boleh kita untuk menyatakan fulan munafik, memvonis orang tertentu dengan kita katakan fulan munafik, fulan adalah seorang yang munafik. Mengapa tidak boleh? Karena kita diperintah untuk menjatuhkan hukum atau vonis sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang ia tampakkan. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Jika memang apa yang tersembunyi dalam kalbunya adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbingnya kepada kebaikan. Dan jika apa yang tersembunyi dalam batinnya, dalam kalbunya adalah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya di saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Mereka melancarkan makar, melancarkan tipu daya, tipu muslihat, dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Dari ayat ini kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan siapapun yang berbuat makar dalam agama ini, yang menyembunyikan kejelekan, menyembunyikan keburukan di dalam agama ini, apalagi jika dia memang bertujuan untuk menghancurkan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ketika mereka sudah mulai menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mengarahkan mereka kepada penyimpangan tersebut. Allah akan palingkan kalbu-kalbu mereka kepada apa yang mereka inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang menyembunyikan keburukan, orang-orang yang menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Dalam ucapan mutiara sering disebut bahwa bagaimanapun seseorang berada dalam keadaan tertentu, bagaimanapun seseorang berusaha untuk menyembunyikan hal-hal yang buruk padanya, maka suatu saat apa yang ia sembunyikan itu akan diketahui oleh manusia. Di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan, telah didatangkan di hadapan beliau radhiyallahu anhu seorang pencuri. Maka ketika akan ditegakkan hukum Islam terhadapnya, karena memang telah terbukti mencuri, ketika akan ditegakkan hukuman potong tangan, maka si pencuri ini datang dengan mengiba, meminta maaf, seraya menyatakan, "Aku baru sekali melakukan pencurian." Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Sungguh kamu telah berdusta." Maka ia pun terheran, "Bagaimana tahu bahwa aku berdusta?" Sahabat Ali menyatakan, "Kalau engkau benar baru mencuri sekali ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tutup kekuranganmu ini. Allah akan tutupi apa yang kau lakukan ini. Tetapi karena engkau telah melakukannya berkali-kali, saat melakukan pencurian yang pertama, diulang dengan pencurian yang berikutnya dan berikutnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala membongkar apa yang telah engkau lakukan ini di hadapan manusia. Dan kita pun bisa melihat dalam fakta kehidupan, sepandai apapun seseorang menutupi kejelekannya, pasti suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan. Namun di sini pula kita bisa, dari sini pula kita bisa mengambil satu hikmah, bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas terhadap hamba-hambanya. Ketika seorang hamba jatuh sekali dalam perbuatan yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala seringkali tidak menampakkannya. Rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seorang hamba terus-menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, tanpa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan itu semua, menampakkan apa yang ia kerjakan di hadapan umat manusia. Di dalam riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinah, la rajamtu hadhihi." Kalaulah sekiranya aku diperbolehkan untuk merajam seseorang tanpa ada bukti yang nyata, niscaya aku akan menegakkan hukum rajam kepada perempuan ini. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh murid-muridnya saat meriwayatkan hadis ini, apakah wanita ini seorang yang melakukan mula'anah? Maka sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan tidak. Justru wanita ini dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai wanita yang tidak baik. Wanita yang selalu menampakkan hal-hal buruk di tengah masyarakatnya. Namun ketika Nabi SAW tidak mendapatkan bukti tentang apa yang dituduhkan kepadanya, tidak mendapatkan bukti bahwa dia melakukan perbuatan zina, maka Nabi SAW membiarkannya, dikarenakan memang beliau SAW tidak mendapatkan bukti yang nyata, walaupun ada indikasi bahwa dia adalah wanita yang buruk. Dari sini terdapat pelajaran penting, terkhusus ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk benar-benar menjadikan sesuatu yang bersifat zahir, sesuatu yang bersifat tampak, sebagai acuan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kita tidak diperintah untuk menilai seseorang, untuk menilai suatu kaum sesuai dengan praduga-praduga semata. وتتمة للتنبيه السابق يعلم أنه ليس من الفقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعدي الظاهر إلى الباطن لا حسا ولا معنى، فلا يجوز لنا التخرص بما في القلوب، هذا حرام لا يجوز وهو ظلم عظيم، وهكذا كذلك لا يجوز تعدي الستور حتى ولو وجد منكرا ما دام في السر لا نعلم به لم يؤذن لنا أن نتعدى هذا السر ولا أن نكشف هذا الستر، أي لكل فرد من أفراد المسلمين، وما كان من شيء يخشى فساده فيحال إلى ولاة أمور المسلمين، فهذا من مهمتهم، هذا من مهمتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما علم بما علمه الله من حال بعض المنافقين وصنيعهم وحتى اليهود وما صنعوا في يوم الخندق من نكثهم العهد ونقضهم الميثاق لم يعاقبهم حتى وجد البين عليهم حتى وجد البين عليهم وغير ذلك من الشواهد والنظائر التي تدل على هذا الأصل وتقدم معنا قصة المرأة في حديث ابن عباس البخاري يؤكد لنا هذا المعنى ومن تأمل عددا من العقوبات والحدود وما فيها من الشروط تبين له هذا الأمر وبه ننتقل إلى التنبيه الذي بعده أن الأصل في دماء وأموال وأعراض المسلمين الحرمة وهكذا كذلك حتى أصناف من الكافرين كالذمي والمعاهد والمستأمن فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة بأدلة الكتاب والسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجاء عن عدد من الصحابة في خطبة يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وهكذا كذلك أحاديث كثيرة بل وآيات تدل على هذا الأصل وهل أمر الله بالقصاص إلا حقنا للدماء ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خمس عقوبات شديدة وهكذا كذلك الأعراض جعلت أحكام شديدة في من رمى مسلما في عرضه بنصوص الكتاب والسنة وهكذا التعدي على الأموال جعلت أحكام شديدة كل هذا لحرمة هذه الحقوق ومن ذلك أنه كما جاء في حكم القسامة وهي مسألة مشهورة في كتب الفقه دلت عليها أدلة السنة أن أولياء المقتول إذا جهلوا القاتل لا يستحقون حق قاتلهم إلا بيمين 50 رجل يمين كم؟ 50 رجل هذا يدل على ماذا؟ على عظم هذا الباب وعظم الرمي به فلا يجوز أن يقول قائل فلان قاتل وفلان من الناس قتل كذا وكذا بأي بينة؟ أما علمت أنه في حكم القسامة اشترط ديننا شهادة 50 رجل يمين 50 رجل وأنت بكل سهولة ترمي بهذه التهمة. وهكذا في الزنا شهادة 4 رجال شهادة في أمر يصعب التطلع عليه، حتى جاء في نصوص السنة أن يروا كما يرى الميل في المكحلة. وفي صحيح مسلم وغيره أن 3 جاءوا إلى عمر، أن 4 جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يشهدون على رجل وامرأة بالزنا، فسألهم فشهد 3 وتلكأ الثالث، ما استطاع أن يصرح بما رأى ويؤكد. قال إنما رأيت، ذكر قال إنما رأيت إستا تصعد وتخفض، يعني رأيت شيء يرتفع وينزل. فماذا فعل عمر؟ أقام الحد على 3، لأن الشهادة لم تستوفي. كل هذا حفظا لماذا؟ للأعراض. واليوم من المسلمين من يقول فلان زاني وفلان زانية بغير بينة، وهذا لا يجوز. وهكذا كذلك في الأموال، جعل الشرع قيود، كل هذا حفظا لهذه الحقوق. ومن تأكيد حفظها ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وروي عن سلف الأمة وقرره العلماء والأئمة في كتب الاعتقاد وغيره، أن الحدود إنما يقيمها ماذا؟ السلطان. الحدود والعقوبات الشرعية يقيمها السلطان، ليس كل أحد يقيم الحد ويفعل العقوبة، إنما هي من خصائص السلطان وولي الأمر أو من يوكله وينيبه ويأذن له ولي الأمر. وعلى هذا يحمل ما روي في بعض الآثار وربما استدل بها بعض أهل الجهل خطأ وجهلا، على هذا يحمل ما روي في بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم أنهم طبقوا بعض العقوبات مما هو من خصائص السلطان، لأن السلطان أذن لهم ووكلهم في ذلك، مثل القاضي ومن كان بمعناه في هذا الزمان الذي يوكله ولي الأمر والسلطان بهذه العقوبات لأجل أن ينضبط أحوال الناس ويستتب في المجتمع الأمن. فلا يجوز لأحد أن يتعدى في هذه الحقوق، فما كان من خصائص السلطان وولي الأمر يجب تركه للسلطان ولي الأمر. وما أذن للمسلم فيه فإنه يفعل ما أذن وبالضوابط الشرعية التي يجب أن تراعى في هذا الباب، والله أعلم. نعم. Sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita jelaskan bahwa bukanlah termasuk dari agama ini manakala seseorang menilai sesuatu disandarkan dengan apa yang bersifat batin, bahkan termasuk pelanggaran atau sikap melampaui batas, manakala individu tertentu berusaha untuk mencari-cari apa yang tersembunyi yang ada pada saudaranya. Sungguh, tidak boleh bagi pribadi tertentu untuk bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian dibangun di atasnya hukum tertentu. Memata-matai apa yang dilakukan oleh saudaranya, kemudian dilakukan padanya, ditindaklanjuti dengan vonis hukuman tertentu. Yang seperti ini bukanlah tugas masing-masing pribadi. Dan di dalam menjatuhkan satu hukuman tertentu pun juga bukan tugas dari masing-masing pribadi. Namun manakala pribadi muslim mendapati pihak-pihak tertentu atau pribadi tertentu melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang tersembunyi dari kemungkaran-kemungkaran, maka tugasnya adalah melapor kepada waliul amr, menyampaikannya kepada pihak yang berwenang agar menindaklanjuti apa yang disampaikannya itu. Kita lihat dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang tertentu dari kaum munafikin secara rinci, ataupun kaum Yahudi yang mereka melanggar perjanjian saat pertempuran Khandaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian menjatuhkan hukuman kepada mereka, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati bukti nyata terkait apa yang mereka lakukan itu. Dan di antara apa yang menguatkan keterangan ini, hadis sebelumnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari yang telah kita jelaskan tadi, tentang keengganan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hukuman rajam terhadap seorang wanita, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan bukti nyata tentang apa yang ia lakukan. Kemudian masalah ketiga yang penting untuk kita perhatikan bersama dalam kesempatan ini, bahwa al-asl, hukum asal terkait dengan darah kaum muslimin, fiddima wal amwal, dan juga harta kaum muslimin, wal a'rab, dan kehormatan kaum muslimin adalah al-hurmah. Hukumnya adalah haram. Dalam artian, darah kaum muslimin tidak boleh untuk ditumpahkan. Harta mereka tidak boleh untuk diambil, dan juga kehormatan mereka tidak boleh untuk dijatuhkan. Demikianlah hukum asal yang ada dalam agama ini. Bahkan ini juga terkait dengan beberapa jenis orang kafir, baik itu kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad ataupun kafir musta'man. Kafir zimmi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan sebagai warga negara yang kaum muslimin tinggal padanya. Kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Sedangkan kafir musta'man adalah seorang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Maka terkait dengan mereka ini juga berlaku hukum asal, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan juga tidak boleh dicoreng kehormatannya. Sungguh banyak dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini. Di antara apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna dima'akum wa amwalakum wa arabikum haramun alaikum, sungguh darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian semua. Tidak boleh darah kalian ditumpahkan begitu saja. Tidak boleh harta kalian diambil begitu saja. Tidak boleh kehormatan kalian dicoreng begitu saja. Pengharaman ini sebagaimana pengharaman untuk melakukan suatu pelanggaran di hari ini, yakni di hari Arafah, di negeri, di kota suci Mekah, dan di bulan yang mulia, yakni bulan haji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menegaskan bahwa darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak boleh sembarangan bagi kita untuk melakukan hal-hal buruk terkait dengannya. Oleh karena itu, di dalam syariat ini ada apa yang disebut dengan qisas. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wafil qisasi hayatul liulil albab, dan di dalam hukuman qisas terdapat kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang mulia ini tentang disyariatkannya hukum qisas. Apabila ada seorang yang membunuh, yang menumpahkan darah seorang muslim, dan telah terbukti dengan berbagai bukti yang dibutuhkan, maka ditegakkan atasnya hukuman qisas. Ini semua diantaranya adalah untuk menjaga darah kaum muslimin. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 hukuman terhadap seorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja. Di dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ada satu permasalahan yang disebut dengan masalah al-qisamah, masalah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Masalah ini adalah manakala terjadi pembunuhan sementara tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Maka di saat para keluarga dari yang dibunuh itu menuntut dan mencurigai orang tertentu, Nabi SAW mempersyaratkan bahwa tuduhan tersebut harus dibangun di atas 50 sumpah seorang lelaki. 50 sumpah seorang lelaki. Ini semua menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim sangatlah tinggi dalam syariat ini. Syariat ini tidaklah bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk kemudian keluarga dari yang dibunuh tersebut menyatakan bahwa si fulan adalah pembunuhnya, sementara mereka tidak mempunyai bukti nyata bahwa dia adalah pembunuhnya. Ini semua tidak lain dalam rangka untuk menjaga kehormatan seorang muslim, agar tidak bermudah-mudahan seseorang menuduh saudaranya, tidak bermudah-mudahan seseorang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Demikian pula dalam kasus zina, dalam syariat ini diharuskan adanya 4 orang saksi. Itu pun tidak sebatas persaksian-persaksian yang masih mengambang. Persaksian masing-masing dari 4 orang tersebut adalah persaksian yang benar-benar nyata bahwa dia melihat kejadian tersebut sebagaimana masuknya alat ke dalam tempat menyimpan celak, atau yang lebih mudah lagi sebagaimana masuknya ember ke dalam sumur. Benar-benar pasti dia atau mereka semua menyaksikan bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang hina tersebut. Dari sini kita lihat betapa Islam berupaya untuk menjaga kehormatan setiap pribadi Muslim. Dipersyaratkan persyaratan-persyaratan yang ketat terkait dengan kehormatan seorang Muslim. Tidak cukup hanya 4 orang saksi, tetapi mereka semua harus menyaksikan, harus menyatakan persaksian yang benar-benar nyata dan tidak bersifat mengambang. Disebutkan dalam riwayat Muslim apa yang terkait dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau telah didatangi oleh 4 orang lelaki yang menyaksikan, yang bersaksi bahwa si fulan dan si fulana melakukan perbuatan zina. Setelah dimintai keterangan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 3 orang dari mereka menyatakan dengan mantap bahwa keduanya benar-benar melakukan perbuatan yang hina tersebut. Sementara yang satu dari 4 orang tadi ragu di dalam memberikan keterangan. Aku hanya melihat ada sesuatu yang naik dan turun. Maka dengan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum 3 orang yang bersaksi melihat 2 orang tersebut melakukan perbuatan yang hina, yakni perbuatan zina. Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu justru menghukum 3 orang tadi? Hal ini dilakukan dalam rangka hifdzan lil a'rab, dalam rangka untuk menjaga kehormatan Muslim, agar seseorang tidak bermudah-mudahan menuduh seseorang atau menuduh saudaranya dengan hal-hal yang tidak baik tanpa ada bukti nyata yang ia kemukakan. Tidak luput pula permasalahan harta. Telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasannya harta yang dimiliki oleh seorang Muslim tidak boleh diambil begitu saja. Harta tersebut adalah miliknya dan tidak boleh semena-mena sembarangan mengambil harta tersebut. Ini semua termasuk hikmah yang dikandung oleh agama ini, bahwa agama benar-benar menjunjung tinggi hak-hak masing-masing pribadi manusia. Ada hal penting yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa terkait dengan permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidaklah diperbolehkan bagi siapapun untuk menegakkan hukuman tertentu bagi orang-orang yang melanggar, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena ini adalah kekhususan waliul amr, kekhususan pemerintah, kekhususan pihak yang berwenang, dan kekhususan orang-orang yang telah diberi izin atau diwakilkan untuk menegakkan hukuman tersebut di tengah masyarakat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapapun dari kita yang berupaya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk menghukum, untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Tugas itu adalah tugas pemerintah, tugas pihak yang berwenang untuk menegakkan hukuman terhadap para pelaku kemungkaran. Lalu bagaimanakah dengan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasannya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menerapkan hukuman terhadap pelaku kemungkaran? Maka penjelasan tentang hal ini adalah bahwa berbagai riwayat tersebut bisa dijelaskan atau bisa diarahkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum yang terkesan melakukan hukuman secara individu, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin, yang telah mendapatkan rekomendasi dari waliul amr di masa mereka untuk melakukan untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku kemungkaran. Sehingga dengan ini menjadi jelaslah bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang serampangan. Tidaklah seseorang itu bisa melakukan sekehendak apa yang dimauinya, terlebih dalam hal menegakkan hukuman dan yang semisalnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban yang harus benar-benar kita perhatikan agar kita di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tidak melanggar hak-hak yang menjadi kewenangan waliul amr. Apa yang menjadi tugas mereka, maka kita serahkan kepada mereka. Kita sebatas mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah atau melarang mereka dari kemungkaran. Adapun terkait dengan hukuman, maka semua itu adalah hak pemerintah. Lalu bagaimanakah jika kita mendapatkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu? Maka jawabnya adalah boleh bagi kita untuk melakukan hukuman tersebut karena memang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Namun semua itu tidaklah dilakukan begitu saja. Semua yang dilakukan harus dibangun di atas bimbingan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan sesuai dengan hawa nafsu, tidak dilakukan dengan melanggar syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dilakukan sesuai dengan bingkai wasiat atau bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما سمعنا حفظكم الله، هذا الموضوع تتناوله تفاصيل ودقائق مهمة ينبغي للمسلم أن يتفقه ويتعلم تلك التفاصيل وأن يرجع إلى أهل العلم في تلك الضوابط حتى لا يخرج عن الصراط المستقيم فيكون من الضالين والمضلين من حيث لا يشعر. ومما يتمم به ما سبق أن هذا الباب أكد كذلك بتأكيدات كثيرة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن ضرب عبده بأن يمد يده عليه كفارة ذلك أن يعتقه. يدل ذلك على ماذا؟ على حرمة هذا العبد وهو عبد، كفارته أن يعتقه، كما جاء في حديث أبي مسعود أنه رآه وهو يضرب عبدا له فناداه من بعيد عليه الصلاة والسلام يا أبا مسعود يا أبا مسعود، يكرر عليه. فقال أبو مسعود قبل أن يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام قد أعتقته يا رسول الله، هو حر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من ضرب عبده أن يعتقه، فما بالك بمن يمد يده على مسلم ليس بعبد حر. ما أكثر ما يقع مثل ذلك، وهذا من الاعتداء. كيف يجوز لك أن تستحل هذا الضرب وأنت تعلم أن له وفيه عقوبات والجروح قصاص في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة؟ ألم يكفي عبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة من ضرب عبده يعني بغير حق أن يعتقه، وإلا فهو في النار. وهكذا كذلك التهم في الأعراض والكلام في الناس، الغيبة من الكبائر، والغيبة هل هو من الكذب؟ هو الحق. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال قد اغتبته. فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا شيء يغفل عنه الكثير من الناس، فإنهم يطلقون اللسان في غيبة إخوانهم المسلمين فضلا عن أن يتهمونهم بالتهم الكبيرة التي ليس فيها بينات، فضلا أن يمد يده ولا يحق له ذلك في شيء ليس فيه بينة، ولو كان فيه بينة ربما لم يكن له حق في مثل هذا الفعل. فلذلك نتواصى أيها الأحبة بأن نضبط أنفسنا بالضوابط الشرعية، وأن نتفقه في هذا الدين لأجل أن يوضع كل شيء في موضعه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت، ما يتبين فيها تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة تقولها في مسلم لا تتثبت فيها تهوي بك والعياذ بالله في النار أبعد ما بين المشرق من المغرب، يعني في قعر النار والعياذ بالله. فإذا كان هذا في عموم المسلمين ففي ولاة أمور المسلمين أشد وأشد. غيبة ولاة أمور المسلمين أعظم من غيبة أي مسلم، لأن له حق أعظم، ولأن فيه مفسدة أكبر. أمرنا بهذا الدين أن نطيع ولاة الأمور في طاعة الله، وأن نحفظ لهم حقهم، إذ بذلك يستتب الأمن في بلاد الإسلام. ولهذا نص العلماء أن غيبتهم أعظم حرمة وأكبر جرما. وينبه في هذا المقام لصنيع بعض الناس ظنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون، وربما استدلوا بالحديث المتقدم حديث أبي رقية: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فيظنون أنفسهم ينصحون لأئمة المسلمين وهم يفسدون بسوء تصرفهم. وربما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من الجهاد في سبيل الله كلمة حق عند سلطان جائر، فماذا يصنعون؟ يتكلمون في المنابر أو يهيجون الشعوب في وسائل الإعلام أو بالهتافات وغيرها، وكل هذا خروج عن الصراط المستقيم وهو من الضلال المبين. أولا، لأنه لو كان هناك منكر حق ونصيحة صادقة فليس بهذا الطريق يكون إيصالها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن غن أن من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يبده علانية، يعني يكون بالسر. هذا من جهة الدليل. أما من جهة التعليل، ذلك لأن نصيحة السر سبب للإصلاح وتحصل به مصالح، وأما نصيحة العلانية سبب لحصول المفاسد. فمن المفاسد فتح باب الشر للمفسدين. إذا الطعن بالسلطان إضعاف من هيبته وقوته وسلطته، وهكذا كذلك إبداء معايب ولاة الأمور ونصحهم علانية سبب لتهييج المفسدين عليهم. ولأنه ثالثا سبب لحصول الفوضى والفتن وتفرق الناس، ولأنه رابعا سبب كذلك لتحريف الكلام عن وجهه بنقلة السوء، فتنتشر في المجتمع الشائعات الكاذبة مما يزاد وينقص في الكلام، وهذا كثير. وهكذا كذلك خامسا قد ينقل الكلام حتى لهذا السلطان أو ذاك بشيء من الزيادة والنقصان والتحريف بما يوجب الشحناء والبغضاء والتنافر والشر. ولأنه كذلك سبب لمنع قبول النصيحة لو كانت صادقة، فإن المجاهرة بالنصيحة فضيحة لا يرضاها المسلم وهو فرد، فكيف إذا كان صاحب سلطان؟ كيف إذا كان صاحب سلطان؟ ولا يخفى الأشعار التي تروى عن الإمام الشافعي، الأبيات وغيرها في هذا الباب. فلذلك ليس من الحكمة ولا الفقه ولا من الدين في شيء هذا الصنيع الذي يصنعه بعض الناس. وهكذا أيها الأحبة، لو تأملنا نظائر كثيرة نجد أن الكثير من الناس في المجتمع يحتاج إلى العلم الشرعي في جوانب كثيرة من حياته العلمية والعملية، وهكذا كذلك في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويبصرنا بأمور شرعنا، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sebagaimana yang telah antum mendengarkan semua tentang beberapa rincian seputar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan hal-hal penting terkait dengannya, maka sebagai pelengkap dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa setiap muslim dalam permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini harus benar-benar memahaminya sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan bimbingan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula saat menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk kembali kepada para ulama, meminta bimbingan mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Apabila hal ini tidak difahami dengan sebaik-baiknya, maka sangat rentan bagi seorang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar untuk terjatuh ke dalam kesesatan, dan di sisi lain dia menyesatkan umat manusia. Dan sebagai penutup dalam kesempatan ini, kami akan sampaikan beberapa poin penting juga yang tentu terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kafarah atau menjatuhkan hukuman bagi seorang yang memukul budaknya tanpa hak agar membebaskan budak tersebut. Telah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya sedang memukul budak yang dimilikinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud." Memanggil sahabat Abu Mas'ud agar menghentikan pemukulan terhadap budak yang dimilikinya itu. Maka sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum sampai ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Qad a'taqtuhu ya Rasulullah." Aku telah bebaskan dia wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tahukah engkau? Ama innaka law lam taf'al?" Tahukah engkau jika sekiranya engkau tidak melakukannya, tidak membebaskan budak tersebut, maka engkau akan dilahap api neraka kelak di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kafarah, tebusan atau balasan bagi seorang tuan, seorang majikan yang memukul budaknya tanpa hak untuk membebaskan budak tersebut. Dari sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jika sekiranya seorang tuan, seorang majikan, ketika memukul budaknya dan budak tersebut adalah miliknya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan kafarah bagi tuan yang memukul tersebut agar membebaskan budak tadi, Lalu bagaimanakah dengan orang lain? Lalu bagaimanakah dengan seseorang yang tidak ada hubungan perbudakan sama sekali dengannya? Yang kami maksud adalah ketika seorang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka tidak boleh sembarangan untuk memukul orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Sikap Nabi SAW cukup tegas, cukup keras terhadap sahabat Abu Mas'ud yang memukul budaknya, sementara budak itu adalah miliknya. Lalu bagaimanakah jika beliau melihat seorang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang lain, lalu dengan mudahnya memukul, lalu dengan mudahnya pukul sana, pukul sini, dengan alasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sungguh perbuatan yang seperti ini bukanlah dari bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal lain yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita semua harus berupaya menjaga lisan-lisan kita. Menjaga lisan kita agar tidak mudah di dalam menjatuhkan tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Tidak mudah untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kita lihat kasus ghibah dalam syariat ini merupakan dosa besar. Padahal bila kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ghibah, maka sungguh apa yang dibicarakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya ketika beliau menjelaskan tentang ghibah, yaitu engkau menyebutkan kejelekan tentang saudaramu. Para sahabat bertanya, lalu bagaimanakah kalau sekiranya apa yang aku sebutkan dari kejelekan saudaraku itu benar-benar ada padanya? Nabi SAW menjawab, jika memang apa yang engkau sebutkan itu benar-benar ada pada saudaramu, faqad ghatabtahu, maka itulah berarti engkau telah berbuat ghibah terhadapnya. Dan jika ternyata apa yang engkau ucapkan itu tidak ada pada saudaramu, maka faqad bahattahu, engkau telah berbuat dusta, engkau telah menyatakan kedustaan terkait dengan saudaramu itu. Dari sini kita semua tidak boleh untuk bermudah-mudahan di dalam menjelek-jelekkan saudara kita. Tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan untuk membicarakan kejelekan terkait dengan saudara kita. Lebih-lebih lagi bermudah-mudahan di dalam memukul saudara kita. Sungguh kita semua ini harus terikat dengan rambu-rambu syariat. Kita semua tidak bisa berucap, tidak bisa berbuat sekehendak hawa nafsu kita. Kita semua berkewajiban untuk berucap, untuk berkata, untuk berbuat dan melakukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan rambu-rambu syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula, sungguh seorang lelaki, la yatakallamu bikalimatin, ketika ia mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak bertabayyun, dia tidak bertasabbut, dia tidak mencari kejelasan, tidak mengklarifikasi kebenaran berita tersebut, kemudian ia sebarkan berita tersebut, maka ucapan yang ia ucapkan tadi akan mengantarkannya ke dalam kerak neraka yang jauhnya antara timur dan barat." Di sini sungguh syariat ini benar-benar membimbing kita semua agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berhati-hati di dalam bertutur kata, termasuk di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalaulah sekiranya berbuat ghibah menceritakan kejelekan saudara kita adalah dosa besar, maka lebih-lebih lagi ketika ghibah tersebut terkait dengan pemerintah kaum muslimin. Para ulama menjelaskan bahwa hukumnya lebih haram, a'zamu hurmatan wa akbaru jurman. Ghibah terkait dengan pemerintah adalah perbuatan yang sangat diharamkan dan perbuatan yang sangat jahat. Mengapa demikian? Ya, karena pemerintah mempunyai hak yang lebih dibandingkan orang-orang yang berasal dari rakyat biasa. Pemerintah mempunyai hak yang lebih sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak untuk ditaati, hak untuk dipatuhi segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian pula tentunya ketika perbuatan ghibah menjelek-jelekkan pemerintah tersebar di tengah masyarakat, maka yang timbul adalah mafsadah yang besar, kerusakan yang besar, akan melimpurkan berbagai kegoncangan di negeri kaum muslimin. Berikutnya ikhwani, ada satu hal penting yang mungkin sebagai penutup pertemuan kita kali ini, adalah apa yang terjadi pada sebahagian orang yang jauh dari ilmu, yang bermudah-mudahan atau berlebihan di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terkhusus ketika mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin, mereka melakukannya dengan berlebihan dan tidak terbimbing dengan bimbingan-bimbingan syariat. Saat mereka diingatkan, terkadang mereka berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari yang telah kita ketahui bersama dalam pertemuan yang lalu, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan agama ini nasihat untuk pemerintah kaum muslimin. Sebahagian mereka berdalil dengan hadis ini untuk menjelek-jelekkan pemerintah, memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan secara terang-terangan di tengah publik, dan tentu ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka juga berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad, sepaling mulia-mulianya jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat, kata-kata yang benar yang disampaikan kepada seorang penguasa yang kejam. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang tentu hadis ini adalah hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menerapkan hadis ini tidak sesuai dengan tempatnya. Nabi menjelaskan bahwa afdalul jihad adalah kata-kata yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang kejam. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyampaikan nasihat tersebut di hadapan penguasa. Mereka tidak bertemu dengan penguasa dan memberikan masukan-masukan tersebut. Justru yang mereka lakukan adalah mengucapkan berbagai pernyataan-pernyataan di mimbar-mimbar, menyebarkannya di media-media. Dan tentu itu semua bukanlah nasihat yang tepat dalam pandangan syariat terhadap pemerintah yang ada. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Ghanmin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man kanat lahu bahwa seorang yang mempunyai nasihat lidhi sultan terhadap pemerintah, fala yubdiha ala niyatan, maka janganlah dia menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Apa yang dilakukannya? Rasulullah SAW memberikan bimbingan bagi siapa saja yang mempunyai nasihat, yang mempunyai masukan terhadap pemerintah, agar mendatanginya dan menyampaikannya secara tertutup antara dia dengan pemerintah tersebut. Mengapa tidak disampaikan secara terang-terangan saja? Ya, karena memang nasihat itu apabila disampaikan secara tertutup akan lebih berbekas pada pribadi pemerintah atau penguasa tersebut. Akan lebih mengena, karena memang tujuan dari nasihat dan masukan itu adalah perbaikan agar sang penguasa mau menerima masukan tersebut. Dan apabila disampaikan dengan sir, disampaikan dengan empat mata atau yang semisalnya, maka kemungkinan ia mau menerima lebih besar dibandingkan disampaikan secara terang-terangan di depan umum. Kemudian, bila kita tinjau fakta yang ada, kalau tadi hadis Nabi SAW dibangun itu adalah dalil tentang permasalahan ini, maka fakta membuktikan apabila nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, disampaikan di mimbar-mimbar, disebarkan di media-media, maka justru akan terjadi sekian banyak kerusakan di tengah masyarakat. Akan terbuka pintu kejelekan bagi orang-orang atau lawan dari penguasa yang ada. Yang kedua, orang-orang yang tadinya menampakkan kebencian akan semakin berani untuk menampakkan kebencian tersebut. Yang berikutnya, akan timbul kekacauan di tengah masyarakat. Kemudian akan semakin runyam permasalahannya ketika berita tersebar, kemudian dinukil oleh orang-orang yang punya niat buruk terkait dengan pemerintah, dinukil dengan penukilan-penukilan yang salah, akhirnya semakin jeleklah semakin jeleklah penilaian terhadap pemerintah, dan timbullah permusuhan antara masyarakat dengan di antara masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintahnya. Telah banyak nasihat ulama terkait dengan pemberian nasihat agar nasihat itu disampaikan secara tertutup dan tidak disampaikan secara terang-terangan, karena nasihat yang disampaikan secara terang-terangan itu adalah hakikatnya adalah membongkar kejelekan seseorang, sebagaimana yang ma'ruf dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berikutnya, ikhwani, dari sini semakin jelas bahwa apa yang dilakukan oleh sebahagian pihak dari kaum muslimin tersebut adalah perbuatan yang tidak benar. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan semangat yang tinggi, namun tidak berpijak di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas ilmu, sehingga apa yang mereka lakukan tidaklah mengantarkan kepada islah, tidaklah mengantarkan kepada kebaikan, justru akan mengantarkan kepada kerusakan. Tentu semua dari kita butuh akan ilmu, semua dari kita butuh akan bimbingan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih saat menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Semua dari kita sangat butuh ilmu di dalam menegakkannya, di samping niat yang ikhlas di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Itulah mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kebenaran dan diberi kemudahan untuk mengikutinya, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita, menampakkan kepada kita kejelekan dan diberi kemudahan untuk meninggalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.